Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, saya pegang tali nih, tapi bukan mau main sulap deh. Ada satu hal yang mungkin kita bisa pelajari dari tali ini. Pada suatu hari, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang meminta nasihat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Rasulullah, kasih aku nasihat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang itu dan mengatakan kepada dia, "La taghdab." Jangan marah. Subhanallah. Akhirnya orang ini minta tambahan wasiat. "Ya Rasulullah, ausini, tambah tu wasiatmu kepadaku." Untuk kedua kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "La taghdab." Jangan marah kau. Kemudian orang itu masih kurang. Minta wasiat tambahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ketiga kalinya mengatakan kepada orang ini, "La taghdab." Jangan marah. Subhanallah. Wasiat jangan marah ini benar-benar suatu wasiat yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang di rumahnya, di tempat kerjanya biasanya akan menghadapi beberapa manusia yang membuat dia marah kadang-kala. Yang membuat dia beremosi, kemudian dia jadi marah. Bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan kalau itu ada? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Ribut sama istrinya, ada satu kesalahan istrinya, ada satu hal yang tidak dia sukai dari istrinya, enggak perlu marah. Karena marah itu seperti badai. Dan antum lihat tuh badai kalau datang. Ada badai apa namanya? Badai Katrina ya. Kita lihat kalau datang itu menghancurkan satu negeri. Rumah yang indah jadi hancur. Taman-taman yang penuh dengan bunga-bunga dengan beraneka warna pun hilang. Amarah itu seperti badai. Dia menghancurkan dan dia tidak menyelesaikan masalah. Antum lihat tali ini. Ana mau ikat nih tali ya. Ini nih masalah nih. Ini masalah. Badai bagaimanapun besarnya tidak dapat membuka tali ini. Ikatan tali ini, simpul tali ini, dia tidak dapat membukanya. Begitu pula amarah kita tidak akan menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan itu ya kita dengan kepala dingin ya, dengan hati yang lapang kita buka nih. Walaupun kadang-kala bukanya ini butuh waktu, kadang-kala membukanya itu butuh alat. Saya buka juga susah nih. Tapi bentar, bisa dibuka. Antum sabar dan jangan marah. Ingat jangan marah. Bentar. Bismillah. Kadang-kala ada orang yang buka ini pakai giginya. Ada yang pakai bantuan alat. Ana cuma gak punya bantuan nih. Mudah-mudahan antum masih sabar lihat ana nih. Tapi insya Allah ana bisa buka. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita lihat nih, pelan-pelan kita buka. Terbuka, selesai. Jadi permasalahan itu dengan kita marah. Dengan kita marah yang ada menghancurkan. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Maka sekali lagi, jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.